Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Waqad su'ila shaykhuna al-musannif rahimahullahu ta'ala an hadhil ayah. Telah ditanya syekh kami, yaitu al-musannif rahimahullah, karena seperti yang berbicara adalah pensyarahnya, atau yang meringkas syarahnya Syekh Sulaiman, yaitu Syekh Abdurrahman. Telah ditanya Syekhuna al-Musannif tentang ayat ini, ayat yang dijadikan hujah dalam bab ini. Man kana yuridul hayata dunya ila akhirih. Fa'ajaba bima hasiluhu. Maka dijawab yang maknanya atau kesimpulannya, dzukira anis salaf fiha anwa'un mimma yaf'aluhun nas. Disebutkan dari salaf macam-macam apa yang dilakukan oleh manusia hari ini. Wala ya'rifuna ma'naha, tetapi mereka semua tidak mengenali maknanya. Famin dalika, di antaranya, al-amalus salih alladhi yaf'aluhu katsirun minan nas ibtigha' wajhillah. Amalan salih yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia karena berharap wajah Allah. Min sadaqatin aw salatin aw silatin, yani silatul arham, wa ihsanin ilan nas, wa tarki dhulmin, wa nahwi dhalik, mimma yaqaluhul insan aw yatrukuhu khalisan lillah, dari apa-apa yang dikerjakan oleh manusia atau ditinggalkan karena Allah. Tetapi, la yuridu sawabahu fil akhirah. Tapi mereka mengerjakannya. Mengerjakan amalan-amalan tadi, sadaqah, salat, silaturahmi, ihsan, tarki dhulm, ternyata la yuridu thawabahu fil akhirah, tidak mengharapkan pahala di akhirat. Innama yuridu an yujazihi Allahu bihifdhi malihi wa tanmiyatihi. Hanya menginginkan untuk dibalas oleh Allah di dunia dengan menjaga hartanya atau mengembangkan hartanya. Pengen banyak rezeki. Kenapa kalau kamu rajin sholat? Saya ingin dibukakan rezeki. Rezeki saya seret. Maka saya kerjakan ini, sholat, puasa, segala macam. Kasian. Dia ibadah dengan ibadah besar. Tapi harapannya sangat kecil. Sudah pernah disampaikan ketika pembahasan-pembahasan masalah zuhud, bahwa yang namanya dunia la tusawi janaha ba'udah. Dunia ini tidak ada nilainya sesayap nyamuk pun. Lau kanati dunya tusawi janaha ba'udah, kalau saja dunia ini punya nilai sesayap nyamuk saja, enggak akan diberikan kepada orang kafir syurbatama, enggak akan diberikan kepada orang kafir seteguk air pun. Seteguk air itu dunia. Enggak akan diberikan kepada orang kafir kalau memang ada nilainya. Kalau ada nilainya sesayap nyamuk saja. Tapi karena enggak ada nilainya, Allah kasih pada orang yang kafir, Allah kasih pada orang yang mukmin, Allah kasih pada orang yang jelek, Allah kasih pada orang yang baik, Allah kasih pada seluruh jenis manusia. Karena la syai la tusawi janaha ba'udah. Maka apakah kamu sholat, puasa, ibadah dengan ibadah-ibadah besar hanya pengin mendapatkan sesuatu yang nilainya enggak sesayap nyamuk? Rugi. Kecil sekali yang kamu minta. Katanya mereka rajin baca tabarok. Pernah dengar? Kenapa? Sama, supaya laris. Jadi surat tabarok menurut mereka adalah penglaris. Rajin bacanya. Sayang sekali kamu baca Quran itu dapat pahala di akhirat. Tapi kalau hanya tujuannya untuk mencari dunia dan penglaris, kecil sekali. Sayang sekali. Au hifdhi ahlihi wa iyalihi. Atau menjaga dirinya dan keluarganya. Membaca ayat ini, membaca ayat itu. Untuk apa? Supaya rumahnya terjaga. Supaya dirinya kebal. Sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Supaya musuhnya buta, tuli, bisu, gak mendengar. Gak, supaya musuhnya kalah. Dan lain-lain. Atau diajarkan oleh mereka sebagai tenaga dalam. Angkat tangan kalian. Baca. Apakah kamu tidak lihat ara'aita apa itu? Alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadral maut. Genggam. Turunkan ke bawah. Pukulkan Qul mutu bi. Ini ikhwan ibn azakumullah. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu? Latihan aja latihan mengayunkan pedang. Silakan berlatih, ada sunahnya. Tetapi katanya ini untuk kebal, ini untuk... Tidak ada. Para sahabat kena pedangnya berdarah. Rasulullah SAW kena batu di giginya juga berdarah. Apakah kamu lebih baik dari Rasul? Lebih hebat dari Nabi dan para sahabat? Sudahlah, jangan kebablasan. Jangan sok lebih hebat dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Kembali kepada kitab. Au idamatin ni'ami 'alaiha, atau dengan tujuan supaya mendapatkan kenikmatan dunia. Wala himmatalahu fi talabil jannah. Mereka mengerjakannya tidak karena ada keinginan terhadap surga. Wal harab minan nar, tidak pula ada ketakutan dari api neraka. Bukan karena menghindar dari api neraka, bukan karena pengin surga. Fahada yu'ta thawab amalihi fid dunya. Yang demikian akan diberi pahalanya di dunia. Sesuai dengan permintaannya dunia, kasih dunia. Walaysa lahu fil akhirati nasibun. Dan mereka tidak memiliki di akhirat bagian nasib. Wahadan naw' dakarahu Ibn Abbas. Jenis ini disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan dulu jenis pertama tadi agar bisa membedakan dengan jenis kedua. Jadi yang beribadah karena dunia, jenis pertama, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapannya dunia. Arahnya sudah benar. Mengapa dikatakan arahnya benar? Karena mintanya pada Allah. Iya kan? Dia sholat, dia puasa karena berharap dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya saya diberi rezeki yang banyak. Supaya saya diberi kesehatan atau supaya saya diberi dunia. Murni ya dunia. Enggak pengen jannah, enggak takut neraka. Ini di mana kesalahannya? Sempit sekali. Walaupun arahnya benar, tapi yang kamu minta kok kecil banget. Ibadah yang mulia, yang tinggi kamu kerjakan hanya karena pengen jannah haba'udah. Sayap nyamuk atau tidak seimbang dengan sayap nyamuk. Rendah sekali. Ad-dunya yusamad dunya li'annahu dani. Dunia itu dinamakan dunia karena dani rendah. Apa dalam surat Al-Anfal? Id antum bil'udwati qusra. Satunya bil'udwati dunya disebutkan. Wahum. Nah, id antum bil'udwati dunia, ketika kalian di tempat yang rendah, mereka tempat yang tinggi. Ini barakallahu fikum, dunia disebutnya rendah. Barakallahu fikum. Yang kedua, wa huwa akbar minal awal. Yang kedua ini lebih besar dari yang pertama. Karena pertama tadi arahnya masih kepada Allah SWT. Yang kedua ini akbar minal awal wa akhwaf. Lebih besar dan lebih menakutkan. Wa huwa alladhi dzakarahu Mujahid fil ayah, yaitu yang disebutkan oleh Mujahid dalam ayat ini, dalam tafsir ayat ini, annaha nazalat fi, yang kata Mujahid ini ayat turun tentang ini, tentang yang kedua ini. Wa huwa an ya'mal a'malan salihatan wa niyyatuhu riya'an nas aw riya'un nas, bahwasanya dia beramal dengan amalan-amalan saleh tetapi niatnya karena riya, ingin dipuji oleh manusia. Bukan talab thawabil akhirah, bukan pahala akhirat. Nah, kalau pengen dipuji, berarti benar-benar bukan arahnya pun bukan pada Allah. Ini lebih mengerikan. Atau kalau cari dunia pun bukan kepada Allah. Ini jenis yang keberapa? Ketiga. An-naw'u tsalits. Jenis ketiga. An ya'mal a'malan salihatan yaqsid biha malan. Beramal dengan amalan-amalan saleh, tapi tujuannya adalah harta dunia. Sama enggak dengan yang pertama? Beda. Yang pertama tadi mengharapkan kepada Allah supaya dia dapat rezeki di dunia. Berarti sempit sekali, enggak pengen jannah tapi pengennya penglaris. Baca ini supaya penglaris, baca ini supaya dapat jodoh, baca surat Yusuf supaya anaknya cakep, baca surat Maryam supaya anaknya cantik, baca apa lagi? Ila akhirih. Ya, walaupun katanya berharapnya pada Allah, tapi kok sempit sekali yang kamu minta. Tapi yang ini, yang ketiga ini, berharap dunia dari manusia. Saya kalau beramal soleh, niscaya dia akan ngasih hadiah sama saya. Itu yang ketiga. Atau an yahujjal mal ya'khudhu lillahi. Seperti orang yang haji, tapi karena ingin keuntungan. Dari siapa keuntungannya? Bukan mengharap ya Allah beri aku rezeki, bukan. Tetapi karena dia berpikir, kalau saya haji, saya bisa minta-minta di sana, saya akan mendapatkan keuntungan ila akhir. Au yuhajir li dunya yusibuha, atau hijrah karena dunia yusibuha. Au imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Apa tuh? In sahha, kalau sahih riwayatnya, karena dipermasalahkan riwayatnya, seperti Muhajir Ummu Qais. Yang ketika dia mau menikahi seorang wanita, ternyata orang tersebut hijrah, atau wanita tersebut hijrah. Maka dia pun harus hijrah, karena ingin menikahi wanita tadi. Maka dapatnya hanya itu. Ayu jahid li'ajlil maghnam, atau berjihad. Kalau saya berjihad, saya akan mendapatkan pampasan perang, bisa jadi akan besar, akan banyak, saya bisa kaya. Karena ini yang diperanginya adalah satu kaum kufar yang perbendaharaan hartanya banyak, emas dan perak. Ada jenis ketiga. Semuanya karena dunia. Yang pertama, ibadah karena pengen dapat rezeki dunia. Karena pengen penglaris ila akhirnya. Yang kedua, karena ingin dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia. Yang ketiga, karena ingin mendapatkan keuntungan duniawiyah dari manusia. Faqad dzukira aidan hadzal naw' fi tafsir hadzal ayah. Maka jenis yang ketiga ini pun disebut oleh para ulama di dalam ayat ini. Wa kama yata'allam ar-rajul li ajli madrasati ahlih. Sebagaimana seseorang yang belajar karena ingin melanjutkan madrasah keluarganya. Gus, kalau kamu enggak mondok, nanti pondok bapak siapa yang pegang? Ya, kata kiainya. Ya. Kan anak kiai biasa panggil Gus. Gus, ya. Kalau kamu enggak mondok, nanti yang megang pondok abimu siapa? Ya. Oh iya, belajar dia supaya bisa pegang pondoknya. Ya. Au maksabihim, atau karena pengin kerja. Belajar itu ibadah yang sangat tinggi. Bahkan di antara ibadah-ibadah sunnah yang paling tingginya adalah talabul ilm. Mengalahkan puasa sunnah, mengalahkan sholat sunnah, mengalahkan semua ibadah sunnah. Saya sebutkan yang sunnah-sunnah karena yang wajib tidak bisa dibandingkan. Yang wajib itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Tetapi ternyata dia lakukan talabul ilmi karena maksabihim au riasatihim. Karena ingin cari keuntungan, karena ingin bekerja, karena ingin menjadi tokoh supaya saya dihormati, supaya saya mendapatkan kedudukan tinggi. Au yata'alamul Qur'an wa yuwadhib ala salah liajli wadhifatil masjid. Atau dia belajar Al-Quran dan bersungguh-sungguh dalam salatnya rajin 5 waktu. Karena dia ingin mendapatkan kesempatan sebagai pegawai di masjid. Kalau pegawai di masjid Indonesia kayaknya gajinya gak ada seberapa. Mungkin gak digaji. Tetapi ini yang dimaksud di beberapa negara. Yang wadhifatul masjid seperti wadhifah yang lainnya sama, bahkan itu termasuk pegawai negeri PNS, gajinya sesuai dengan standar, apalagi hafiz, apalagi khatib Jumatnya sekaligus akan mendapatkan double dia. Maka dia belajar supaya hafiz. Kenapa? Saya dengar gajinya itu Ustaz, ininya aja 7 juta, belum ininya. Hadza barakallahu fikum, kasihan. Talabul ilmi adalah ibadah yang mulia. tetapi ternyata tujuannya rendah, hanya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih rendah dari janaha ba'udah. Hati-hati. Luruskan niat-niat kalian, wahai tulab al-ilm. Man kana yuridu harta dunia wa zinataha, siapa yang menginginkan harta dunia dan perhiasan-perhiasannya, nu'tihi minha, kami akan kasih, kata Allah. Tetapi di akhirat, mereka tidak memiliki bagian. Nasallahu salam al-afiyah. Yang keempat. An-naw'ur rabi' an ya'mala bi ta'atillahi mukhlishan fi dhalika lillahi wahdahu la syarika lahu lakinnahu ala 'amalin yukaffiruhu kufran yukhrijuhu min al-'anil islam. Yang keempat, seorang beramal dengan amalan taat ikhlas karena Allah SWT sendirinya, tiada sekutu baginya, tetapi dia beramal berbuat dengan satu perbuatan yang menyebabkan dia jadi kafir dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari agama, yang membuat dia murtad keluar dari Islam. Misal Yahudi dan Nasara, seperti Yahudi dan Nasara. Mereka kadang memuji Allah, puji Tuhan, puji Tuhan. Mereka kadang bersedekah karena Tuhan Allah, ikhlas untuk Tuhan Allah. Tetapi mereka sudah melakukan suatu yang kufur, yaitu mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Kata Allah, sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Idza 'abadullah, kalau mereka beribadah pada Allah dengan puji-pujian, atau tasaddaqu, atau mereka bersedekah karena Allah, atau shaumu, atau berpuasa karena Allah, ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah, wa daral akhirah, mengharapkan hari akhir. Wa mithl katsirin min hadhihi al-ummah, dan seperti kebanyakan pada umat kita juga ada yang seperti itu. Alladzina fihim kufrun aw syirkun akbar, yang ternyata pada mereka ada kekafiran atau kesyirikan-kesyirikan akbar. Yukhrijuhum min al-islam bil kulliyah, yang mengeluarkan mereka dari Islam secara keseluruhan. Idza ta'allah ta'atan khalisatan yuriduna biha thawab Allah, kalau mereka mentaati Allah dengan ketaatan yang murni, yang benar-benar berharap wajah Allah, pahala dari Allah di akhirat nanti, tetapi mereka telah berbuat sesuatu yang menjadikan mereka kufur. Lakinnahum ala a'malin tukhrijuhum minal islam, tapi mereka beramal dengan amalan yang mengeluarkan mereka dari Islam. Wa tamna qabul a'malihim, yang menghalangi diterimanya amalan-amalan mereka. Tentunya akan gugur seluruh amalannya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Itu dalilnya. Jika engkau berbuat syirik, akan gugur amalan-amalanmu seluruhnya. Ucapan ini siapa mukhatabnya? Kan mufrad. La in asyrakta anta. Manil mukhatab? Rasulullah SAW. Artinya, la in asyrakta anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yahbatanna amaluk, akan gugur amalan-amalanmu. Amalan Rasulullah SAW yang segitu hebatnya. Berarti makna ayat ini, jika amalmu sebagus Nabi, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain asyrakta, kalau kau syirik, gugur semua itu. Lain asyrakta, la yahbatanna amaluk. Karena ini diucapkan pada Nabi. Engkau wahai Rasul, yang amalanmu sempurna, kalau engkau berbuat syirik, gugur semua amalan-amalannya. Maka siapapun dia yang beramal dengan amalan saleh, amalan sunnah, amalan yang Masya Allah sangat miripnya dengan Rasulullah SAW, tetap kalau dia berbuat syirik dengan syirik besar, la yahbatanna amaluk, akan gugur amal-amalmu, dan latakunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Fahadha an-naw' aydan qad dhikra fi hadhihi al-ayah, jenis ini pun sudah disebutkan dalam ayat. An Anas ibn Malik wa ghairihi wa kana salaf yakhafuna minha, dan para salafus salih takut daripadanya. Qala ba'dhum law a'lam anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan latamannaitul maut. Berkata sebagian salaf, generasi pertama umat ini, berkata sebagian mereka, generasi terbaik umat ini, kata mereka atau kata sebagian mereka, kalau aku tahu Allah menerima dariku satu sujud saja, diterima, niscaya aku akan berharap mati. Kenapa? Mengapa demikian? Lianna Allah yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Karena Allah berfirman, sesungguhnya hanya saja Allah menerima ibadahnya orang-orang yang muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima dari kalangan muttaqin. Maka kalau aku tahu satu sujudku diterima, berarti aku minal muttaqin. Kalau aku minal muttaqin, aku pilih mati sekarang. Supaya husnul khatimah. Takut kalau besok berubah lagi. Sekarang sudah diterima, berarti minal muttaqin. Artinya apa? Mafhum dibalik dohirnya. Mafhum dibalik ucapan ini berarti para sahabat selalu khawatir. Tidak merasa yakin kalau amalnya diterima. Dan itu seorang mukmin selalu merasa, jangan-jangan kurang sempurna. Mungkin aku kurang ikhlas. Barangkali aku kurang ini. Begitu. Tidak mereka berkata dengan GR, dengan ujub, bangga diri. Saya punya amalan hebat diterima oleh Allah. Tidak. Justru itu bukan ciri-ciri seorang mukmin. Ciri-ciri seorang mukmin selalu dalam keadaan takut. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Hati-hati mereka dalam keadaan takut. Kalau-kalau mereka dikembalikan pada Allah Ta'ala. Dalam keadaan mereka belum sempurna mengerjakan perintah-perintahnya. Thumma qal. Baqiya an yuqal. Sisanya. Untuk dikatakan. Ida amilar rajulus salawatul khams. Wa zakat. Wa sawm wal hajj. Wa abtigha'a wajhillah. طالبا ثواب الآخرة ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما وقع واقع فهو لما غلب عليه منهما. Sisanya sudah sebutkan tadi 4 model. Sisanya tinggal kita sebutkan. Kalau seseorang sudah beramal dengan salat yang baik 5 waktunya, zakatnya, puasanya, hajinya, dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, mencari pahala di akhirat. Setelah itu dia mengerjakan kerjaan-kerjaan lain, amalan-amalan lain yang tujuannya dunia. Bagaimana? Mithal an yahujja fardahu, seperti dia mengerjakan kewajiban hajinya ikhlas. Lillahi. Tapi kemudian dia haji lagi, ternyata untuk tujuan dunia. Kama huwa waqi', sebagaimana terjadi. Fahuwa lima ghalaba alaihi minhuma. Maka yang demikian tergantung yang dominan dari keduanya. Mana yang lebih besar? Yang lebih besarnya keikhlasannya, amalan-amalan yang ikhlasnya, mudah-mudahan dia termasuk minal mukhlusin. Tetapi kalau yang lebih banyak karena manusianya, karena dunianya, berarti dia ahli dunia. Murai ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nasta taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Apakah orang yang meninggalkan salat karena malas atau sibuk tanpa ada udzur berarti kafir dan wajib dibunuh? Masyaallah, wajib dibunuh. Orang yang meninggalkan sholat ada dua jenis. Ada yang meninggalkannya jahidan, menentang, saya tidak mau sholat. Maka yang ini kafir, murtad, keluar dari Islam, tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, ila akhir. Apakah dia wajib dibunuh? Bahasanya bukan wajib dibunuh, itu bukan bahasanya para fuqaha. Bahasanya para fuqaha bahwa penguasa akan yastatibu hadar rajul. Yustatabu wa intab wa illa duribat unuquh. Bahasanya para fuqaha, orang seperti ini, penguasa akan memberikan waktu 3 hari bagi dia untuk taubat. Kalau tidak mau taubat, maka dianggap murtad keluar dari Islam. Duribat unuquh. Naam. Adapun yang kedua, meninggalkannya bukan juhudan. Dia tidak juhud, tidak menentang. Iya, wajib memang. Dan saya beriman, wajib. Saya akan kerjakan nanti sebentar lagi. Nanti insya Allah. Ini habis kerjaan ini. Habis kerjaan ini ada tamu lagi. Habis ada tamu ada fulan lagi. Sampai akhirnya lewat salatnya. Wah, oh, udah kelewat. Nanti besok saya salat. Nanti yang isya saya salat. Jadi kadang salat, kadang enggak. Ini takasulan. Yang seperti ini tidak dikatakan kafir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum.